Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana thabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya Rabbana ba'id bainana wa baina ad-dhalalati waz-zayhi wasy-syirki wal-kufri kama ba'adta bainal al-masyriqi wal-maghribi. Ukhsurna yawm al-qiyamati ma'azurati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna tawbata qabla al-maut wasy-syahadata 'inda al-maut wal-jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Al-Akhiridatul Bahiyah. Kita sudah sampai kepada qiyamu bi nafsihi, nazamnya saja langsung. Sampai di mana? Takhalufun lil ghairi wahdaniyah fi dzati aw sifatihi al-'aliyah. Qala an-nadhim rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini ila an qala. Takhalufun ay al-mukhalafatu, berbeda Allah itu, lil ghairi dengan selainnya, wahdaniyah, sifat wahdaniyah, fidzati au sifatihil aliyah awil fi'li, atau di dalam pekerjaannya. Kita membahas tentang mukhalafah lil hawadithi au laisa kamitslihi syai'un, yang harus kita yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidak seperti apapun dari makhluknya. Silakan untuk menjelajah semesta dengan mata kita, dengar apapun dengan telinga kita, pikir semua yang bisa kita pikir dari semesta ini sebebas-bebasnya, lihat semua yang bisa kita lihat, bahkan hayalkan semua yang bisa kita hayalkan. Kita tahu hayalan itu tidak dari nol, hayalan pasti dari wujud dulu yang nyata, baru kita berhayal. Menghayal rumah gede karena kita pernah melihat rumah kecil. Jadi hayalan itu tidak dari nol. Pasti kita melihat sesuatu dulu baru dikembangkan dengan hayalan. Silakan berhayal sepuas-puasmu. Dan lihat semesta, semuanya. Pada akhirnya harus sampai pada kesimpulan bahwa Allah tidak seperti apapun yang pernah kau lihat. Allah tidak seperti apapun yang pernah engkau dengar. Allah tidak seperti apapun yang pernah engkau hayalkan. Allah jauh dari itu semua. Ini makna. Lalu Allah seperti apa? Allah tidak seperti apapun yang kau ketahui. Jadi kalimat seperti di sini tidak sah untuk Allah. Tapi aku tidak bisa ngerti kalau begitu. Al-aju antarikli idroki ma'rifatu. Justru di saat engkau sampai kepada titik ketidakmengertianmu, Untuk membayangkan Tuhan Allah, untuk menghayalkan Tuhan Allah, untuk mikirkan Allah. Untuk mencari mari gambaran Allah itu kayak apa. Di saat engkau tidak mampu, engkau sudah sampai hakikat ma'rifah. Karena apa? Allah tidak seperti apapun yang kau hayalkan, Allah tidak seperti yang kau lihat. Laisa kamitsli syai', Allah tidak seperti apapun. Ini al-mukhalafatu lil hawadithi. Allah tidak serupa atau tidak sama. Allah berbeda dengan semua makhluknya. Mukhalafah lil hawadithi. Semua makhluknya. Maka ini sebenarnya pembahasan yang paling panjang. Dan insya Allah nanti kita hadirkan dalam kajian khusus. Karena ini tentang ayat mutasyabihat. Bagaimana di saat kita menemukan Al-Quran atau hadis Nabi yang di situ disebut kalimat-kalimat yang biasa dipakai untuk makhluk, ada mata, ada tangan. Bagaimana jika itu semua dinisbatkan kepada Allah? Tangan Allah, mata Allah, itu bagaimana kalimat-kalimat dalam Al-Quran seperti itu? Apakah kita biarkan lalu akal dan perasaan kita melanglang liar dengar kalimat semacam itu, atau ada rambu-rambu? Kalau dibebaskan liar, berbahaya sekali. Kalau kita liar, di saat menemukan firman Allah, yang di situ tentang wajah Allah, tangan Allah, lalu kita dibiarkan liar, berbahaya. Bisa jadi, biarpun kelihatannya mengaku Islam, diam-diam dia tidak beda dengan yang menuhankan dewa-dewi yang di visualisasikan dalam bentuk gambar, patung, atau bahkan film-film tentang dewa yang naik kahyangan, turun, dan seterusnya. Karena liar, maka di situ ada rambu-rambu. Kalau kita menemukan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang di dalam Al-Quran ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Dan cara menyelesaikannya juga diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka banyak nanti seperti tangan Allah. Bahkan dikatakan oleh hadis Nabi yang namanya Hajar Aswad adalah yaminullah, tangan kanan Allah. Dengan itulah Allah berjabatan tangan dengan hambanya. Masa kita, tangan Allah begitu. Kalau kita biarkan liar, bisa saja kita bisa mencetak, menghadirkan berhala di dalam otak kita sendiri. Sebab menghayalkan Tuhan adalah seperti yang pernah kita pikirkan. Sehingga Allah, Tuhan Allah masuk dalam otak dan pikiranmu. Itu hakikat syirik. Maka ada di dalam Islam itu ada orang sesat terjebak namanya kaum mujassimah dan musyabbihah. Mujassimah yang mengatakan Allah itu berjisim. Sehingga seperti ya kayak keyakinan dewa-dewi, ada gambarnya orang punya tangan dan sebagainya. Sehingga nanti ada duduk di atas kursi, kakinya di arasnya, kemudian turun keringat, ada nanti macam-macam, ada mata, ada betis Allah. Wah, ini kan kacau. Dan ini ada namanya mujassimah dan musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Biarpun dia katanya berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, tapi dia belum beriman karena Tuhan yang mereka yakini adalah bukan Tuhan Allah, tapi Tuhan yang telah diterjemahkan oleh akalnya tadi. Tidak pakai rambu-rambu. Maka yang harus kita yakini bahwasanya Allah punya sifat, yaitu sifat kesempurnaan, yaitu Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Tidak seperti apapun dari makhluknya. Sebagian umat yang punya pengalaman bertuhan palsu sebelum masuk Islam ini juga perlu dibersihkan betul itu. Dari karat-karat kekafiran itu. Misalnya yang pernah percaya adanya Tuhan Dewa-Dewi. Atau Tuhan yang naik kayangan turun. Selama ini ada agama kan, ada Tuhan. Bahkan di film kan. Tangannya empat. Macam-macam. Nah itu diyakini kalau itu Tuhan. Sampai ada gambar. Kalau mereka tidak punya patung, punya gambar, disembah. Akhirnya masuk Islam. Di situ sisa-sisa kesyirikan itu kadang ke bawah. Di saat dia percaya ada di Tuhan Allah, lalu ketemu di dalam Al-Quran ayat-ayat mutasyabihat tadi yang berbicara tentang tangan Allah, mata Allah, dan seterusnya. Maka langsung kebayang, balik lagi diam-diam Maka disebutkan juga di dalam Al-Quran sudah jelas bahwasanya di dalam Al-Quran ada ayat muhkamat ya, di dalam surat Ali Imran bisa dilihat nanti di ayat ke-7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba, Allah lah yang telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran wahai Muhammad. Minhu ayatun muhkamatun, di dalamnya adalah ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu adalah maknanya itu gamblang, enggak akan berbeda siapapun dengan siapapun. Ayat muhkamat. Dalalahnya wadihah jelas. Hunna ummul kitab. Di dalam ayat-ayat ini adalah ummul kitab. Orang maknai ummul kitab. Ummul itu adalah induk, artinya dari situlah nanti sumber-sumber dari Al-Qur'an. Jadi gelar ummul kitab diberikan juga untuk surat Al-Fatihah dan yang lainnya. Induk terpenting di dalam Al-Qur'an, wa ukhra mutasyabihat. Dan yang lain lagi ayat Al-Qur'an mutasyabihat, dan Allah yang menyebutkan. Jadi di dalam Al-Qur'an bukan ayat muhkamat saja, tapi ada mutasyabihat. Allah yang berfirman. Jadi yang mengandung makna ganda. Sehingga dari ayat mutasyabihat ini orang berbeda pendapat tentang maknanya. Ini ada di dalam Al-Qur'an dan disebutkan mutasyabihat. Lalu bagaimana dengan ayat mutasyabihat ini? Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun. Adapun orang yang di dalam hatinya ada penyelewengan, hatinya yang enggak benar, menyeleweng dari Allah. Fayattabi'una ma tasyabaha. Senang membahas, mengkaji tentang ayat mutasyabihat. Wah, dibahas habis-habisan. Diikuti. Dan ada sampai hari ini orang itu, kalau sudah ketemu ayat sifat, sudah keluar dari manhajnya para ulama. Detail dibahas sampai diam-diam meyakini Allah bertangan nanti. Kayak makhluk lagi. Ini ada zaman sekarang ini. Fayatabiuna ma tasyabaha. Tapi ibtihu al-fitnah, akhirnya membuat fitnah itu orang. Wabtiho ta'wili, dan menghendaki ta'wil dengan ta'wilan yang salah. Gara-gara mengikuti kalimat mutasyabihat tadi. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang tahu tentang ta'wilnya ayat mutasyabihat kecuali Allah. Warasihuna hafil ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Yakuluna, mereka berkata, amanna, kami beriman kepada Allah. Aman nabi kullun min indi rabbina, itu semua dari Tuhan Allah. Wa may yadhakkaru illa ulul albab, tidak ada yang sadar mengerti kecuali mereka yang punya kecerdasan dan akal. Baik. Jadi nanti kalau di insyaallah nanti kita akan bahas terus khusus tentang ayat mutasyabihat dan manhaj kita ahli sunnati wal jamaati. Kalau ketemu tentang di dalam Al-Qur'an bicara tentang tangan Allah, mata Allah dan seterusnya, maka di situ ada dua manhaj. Cara memahami seperti itu. Bukan diikuti ayat mutasyabihat sampai dibahas detail-detail sampai orang bikin pusing. Pada salafuna soleh dengan dua manhaj. Karena apa? Kalau bicara tangan, semua orang tahu tangan. Kalau Anda mendengar kalimat tangan, apa yang Anda fahami? Anda bukan orang yang tidak pernah punya pengalaman tentang tangan. Anda ngerti pengalaman dengan tangan. Otak Anda sudah paham dengan tangan. Jadi Anda pun tidak mengenal tangan Anda sendiri. Tangan teman Anda tahu, bahkan bukan tangan manusia. Anda tahu tangannya monyet, tangannya semut, tangannya binatang. Karena apa? Sudah paham. Kalau tangannya begitu, sebab sudah tertanam di otak Anda tentang tangan. Jadi kalau disebut kalimat tangan, ya sudah langsung Anda paham, yaitu tangan. Tentang keyakinan tangan di dalam hati Anda, tidak akan merubah. Tidak akan berubah biarpun Anda berkata misalnya, oh, semut itu punya tangan tapi tidak seperti tanganmu. Ya, ya tetap dalam bayangan kita tahu tangannya semut. Memang tidak seperti tangan kita. Kemudian seperti itu, apakah kita akan mengatakan Allah punya tangan tidak seperti tanganmu? Mau tangan semut saja tidak sama dengan tangan kita. Para salafun as-soleh menghindari dengan cara yang luar biasa dahsyat, yaitu dua manhaj yang sangat masyhur. Dan inilah manhaj salafuna soleh, manhaj asy'ari dan maturiti di dalam ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang dikatakan ayat di situ adalah tentang bicara tentang zat Allah. Maka yang pertama adalah manhaj tafwid. Nah, ini akhir zaman, ini mujassimah model baru. Orang yang mengatakan Allah bertangan dan berkaki model baru, ini mengatakan tafwid itu adalah akidah sesat. Makanya dimanapun Anda berada, kalau sudah ada sekelompok orang yang berani mengatakan kebatilan manhaj tafwid sama takwil, maka ketahuilah dia bukan ahli sunnah. Selesai. Biarpun dia ngaku ahli sunnah wal jamaati. Lihat, kalau mereka mengatakan bahwa manhaj tafwid dan takwil adalah salah, maka dia bukan ahli sunnah. Karena ciri khas yang paling asas dari ahli sunnah wal jamaati asy'ariyati adalah mereka dengan manhaj tafwid dan takwil. Tafwid ini apa? Menyerahkan kepada Allah. Bukan menafikan, bukan mengingkari, tidak. Kalau bicara tentang sesuatu yang bakal tergambar di otak setiap orang yang mendengar, sesuatu yang sama dengan manusia, ditepis. Kemudian diserahkan kepada Allah, enggak dibahas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas ars. Para ulama menyerahkan tafwid, serahkan kepada Allah. Muruh, lewati. Sudahlah, serahkan kepada Allah, jangan dibahas. Sekarang malah dibahas. Sampai caranya pun disebutkan. Waduh, innalillah. Macam-macam. Ini tafwid, menyerahkan semuanya kepada Allah. Enggak usah dibahas. Ini tafwid aman. Dan manhaj tafwid itu sendiri adalah diisyaratkan dalam Al-Quran. Jadi, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Tidak ada yang mengerti tentang takwilnya ayat-ayat seperti itu, tentang mata Allah, tangan Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini tafwid. Jadi qiraah, bacaan yang pertama menjadikan ini berhenti. Illallah, kecuali Allah. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengerti makna yang sesungguhnya tentang tangan, tentang mata, tentang istiwa kecuali Allah. Orang alim pun tidak tahu. Maka ini namanya manhaj tafwid. Kita serahkan kepada Allah. Selagi yang tahu Allah, kenapa kamu sok tahu? Serahkan kepada Allah. Pendapat yang kedua adalah, ini adalah ataf, bukan diberhentikan. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengerti tentang ta'wilnya ayat-ayat tersebut kecuali illallah, kecuali Allah, warasikhuna fil ilmi, dan orang yang punya pemahaman ilmu yang kuat. Namanya manhaj ta'wil. Ta'wil. Jadi na'wili ayat-ayat tersebut agar orang tidak langsung menguat di otak dan hatinya menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka segera ditakwili. Karena mungkin ada orang bertanya tentang tangan, tentang itu semuanya, agar orang terhindar dari berkeyakinan bahwasanya Allah seperti itu, Allah punya tangan seperti itu, ada menyerupakan, agar terhindar dari menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ditakwili. Dan takwil ini ada pendidikannya dari para salafun saleh. Coba kalau kita lihat kepada kitab-kitab tafsir dari masa ke masa, masalah takwil sudah biasa. Hanya orang akhir zaman saja yang hidup di abad ke-6 ke atas itu mulai mengingkari takwil, mengingkari majas di dalam Al-Quran. Dan sampai hari ini pun dibesarkan. Sudah begitu dinisbatkan katanya, ini pendapat salaf. Salaf yang mana? Abdullah bin Abbas mentakwili. Banyak. Ini orang abad ke-7 mengaku salaf. Manhajnya manhaj salaf. Manhaj salaf yang mana yang diikuti? Abu Hasan Asy'ari mengikuti para ulama terdahulu dengan dua manhaj ini yang sangat jelas. Tafwid, serahkan kepada Allah. Sama ta'wil. Dan ta'wil sudah banyak. Dan nanti insyaAllah akan kita bahas khusus, ini panjang. Ada contoh-contohnya. Dan siapa para mufassirin dengan contoh-contoh ta'wilnya. Dan kalau orang mingkal di ta'wil itu bisa jadi rusak pemahamannya. Ta'wil itu harus dalam sebagian keadaan. Jadi ada ta'wil. Makanya aneh orang akhir zaman mengatakan dirinya adalah ahli sunnati wal jamaati, akan tapi ternyata menghantam ahli ta'fid dan ahli ta'wil. Ta'wilnya pun orang ahli sunnah wal jamaah asyariah bukan asal ta'wil, tapi ta'wil pun dengan hujah yang jelas. dengan dalil yang pasti, dengan Al-Quran dan hadis Nabi, enggak mungkin mentakwili asal begitu saja. Ada, nanti akan kita beri contoh. Ini pembahasan khusus, hanya ini gambaran secara umum. Kita selesaikan dulu sifat 20. Bahwasanya manhaj kita ahli sunnati wal jamaati adalah manhaj tafwid, menyerahkan kepada Allah, enggak usah dibahas, dilewati begitu. Tapi kalau ternyata ada orang awam yang banyak bertanya, coba dijelaskan tapi dengan takwil, diberi makna yang lain yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bukan merubah ayat, bukan, tapi beri takwil, beri makna agar orang faham, didekatkan maknanya. Kalau mata Allah dikatakan riayah Allah, perlindungan Allah, perhatian Allah, selesai. Tangan Allah, yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah, tangan Allah apa? Pertolongan Allah, sebab kalau kita berjamaah diberi pertolongan, mana? Tidak salah mana ini. Tidak harus dikatakan yadullah ma'al jamaah, tangan, tidak boleh kita takwili, harus dikatakan tangan. Sudah dibilang, yang mengikuti adalah orang ahli ahwa. Yang ikuti lafaz tersebut, terus dibahas sampai hari ini ada, mujassimah akhir zaman ini, termasuk itu yang kemarin kita bahas, yang mengatakan Allah di atas langit, selalu diajari anak-anak kecil aina Allah, Allah di mana, dan seterusnya. Mereka mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, tidak, mereka mengingkari tafwid dan takwil, maka mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka sudah begitu mengatakan mereka lebih salaf, dari mana lebih salaf? Abdullah bin Abbas salah semuanya, berarti itu sahabat Nabi salah dengan takwilnya. Karena apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas juga pakai takwil. Dan Imam Bukhari pun juga punya takwil. Banyak riwayat Bukhari akan dihadirkan takwil-takwil banyak. Nah, ini manhaj mukhalafah lil hawadits. Jadi Allah berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Dan ini harus diyakini. Artinya begini, pokoknya segala sesuatu yang terlintas di benak kita tentang sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, lalu serupa dengan makhluk, langsung kita tepis, enggak. Allah tidak seperti itu semuanya. Al-mukhalafatu lil-hawadithi, Allah berbeda dengan makhluknya. Ini adalah suatu sifat, dan ini sifat yang paling panjang, di dalam menjelaskan ini paling panjang. Kalau biasanya satu sifat ini, kalau waktu kita mengajar satu sifat dulu, satu sifat mungkin satu jam, satu pertemuan. Dengan bahasan detail, dialog dan ininya. Tapi di saat kita bicara tentang mukhalafah al-hawadits, kita perlu 5 jam pertemuan. Karena apa? Itu fitnah di akhir zaman saat ini. Fitnah, ngaku ahli sunnah. Di Indonesia banyak. Dan fatwa mereka sudah jelas tidak menganggap ahli asy'ariyah sebagai ahli sunnah dalam bahasa mereka. Dan jangan mau dibohongi Anda. Kalau mereka mengatakan Anda adalah ahli sunnah wal jamaah, mereka berbohong. Mereka tidak menganggap Anda asy'ari sebagai ahli sunnah. Dan ini mohon dicatat kalimat ini. Biarpun mereka katanya, oh sama, tidak ada sunnah. Itu hanya dalam irama ingin bergaul dengan Anda, ingin membawa Anda. Mereka dengan fatwa-fatwa, dan kita sudah kumpulkan fatwa mereka, mereka mengatakan Anda ini asy'ari, bukan ahli sunnah wal jamaati. Orang akhir mengatakan yang dahulu bukan ahli sunnah. Fatwa-fatwa masyhurnya kita kumpulkan. Cuman mereka bahasanya pun kadang-kadang masih dikemas. Orang asy'ariyah ini masih ahli sunnah wal jamaati. Kecuali di dalam masalah ayat-ayat kayak tadi lah. Ini yang saya maksud, berarti Anda belum menganggap kami ahli sunnah. Lah ini dia tidak sadar ngomong begitu. Coba fatwa. Fatwanya bin-bin siapa itu? Banyak itu. Bahaya itu fatwa itu. Cuman karena sebagian dari kita enggak ngerti, sehingga dibegitukan ya-iya saja. Kejem betul fatwa mereka. Kalau kita alhamdulillah menganggap ahli kiblat, kami tidak mengatakan mereka kafir, tidak. Namanya orang bisa sesat di dalam memahami, bisa salah, tapi kita tidak pernah berani mengatakan kafir. Kita tidak berani, tidak mudah mengatakan orang lain kafir. Ini penting dalam akidah ini. Dan pembahasan masalah mukhalafah al-hawadits, ini harus ada kelas khusus ini. Harus diskusi khusus, dipanjang ini. Banyak orang tertipu. Sekarang di SD-SD mulai pertanyaan, Allah di mana? Di langit, Allah di mana? Ya, ini lihat banyak. Kami ingatkan, kalau Anda punya anak sekolah di sebuah sekolahan, ternyata di situ anak-anak Anda ditanya tentang pertanyaan semacam ini, keluarkan guru itu dari sekolahan tersebut. Tapi kalau ternyata itu manhaj sekolah, Anda cabut anak Anda. Sebelum anak Anda jauh ke sana. Ini harus tegas masalah akidah. Masalah yang lainnya, kunut gak kunut, Allah enteng. Terawih berapa saja, alhamdulillah. Yang penting sholat malam. Tidak ada masalah itu, enteng. Tapi ini masalah ayat ini. Ayat mutasyabihat. Ayat mereka sebut dengan ayat sifat. Ini bukan main-main ini. Di sini loh, inti kita di sini. Perbedaan kita tuh di sini. Dan ini yang ditutupi. Mereka bukan saja menuduh katanya tauhid itu menafikan ayat. Enggak, kita enggak menafikan ayat. Selagi Allah menetapkan ayat, kita meyakini ayat itu ada. Cuman tentang maknanya kita serahkan kepada Allah. Karena saya punya pengalaman dengan akal saya dan akal Anda. Biarpun kita katakan Allah punya tangan tapi tidak seperti tangan kita. Apa yang terbayang di benak Anda? Nanti Anda masih mencari tangannya kayak apa nanti? Maka kalau salaf, tauhid serahkan kepada Allah, jangan dibahas itu. Atau dikasih takwil, tangan Allah adalah pertolongan, kekuatan, atau bantuan, segala macam. Dan itu kan tidak bertentangan dengan akidah. Bukankah Allah selalu membantu kita, memberikan kekuatan kepada kita? Itu secara makna. Adapun contohnya dari para sahabat Nabi, banyak takwil, takwil, takwil, takwil, yang banyak sekali. Dan kalau Anda buka buku tafsir, jangan tafsir akhir zaman. Tafsir akhir zaman enggak. Tafsir akhir zaman, tafsir yang dulu, tafsir yang mutaqaddimin. Coba, kalau bertemu dengan ayat, apa kata mereka? Orang akhir membuat tafsir sendiri, ngerusak. Ngerusak tafsir. Kalau sudah ketemu ayat ini, langsung dinisbatkan. Salaf, tidak tafwid, tidak ta'wil. Yuthbit ma'athbatullah. Sehingga pakai namanya pembagian keimanan tadi dibagi adalah tauhid adalah pentauhid asma wa sifat. Lah ini kalau tidak begini maka dia kafir. Lah ini kan bahaya sekali di akhir zaman. Dan kita harus tegas dalam masalah ini. Adapun bagaimana mereka, apakah mereka mukmin? Kita katakan mereka mukmin. Sebab orang Mu'tazilah pun masih dianggap sebagai orang beriman, tapi salah dalam berpikir. Kita tidak pernah mengalarkan mereka dari iman. Kecuali terang-terangan mereka mengatakan Allah punya tangan seperti ini loh. Lah ini. Tapi mereka menyumpahkan tidak secara langsung. Makanya mereka sebenarnya mujassimah hari tahun sekarang ini. Mereka adalah musyabbihah zaman sekarang. Sebab mereka dikemas dengan gaya berakidah yang benar. Terus menisbatkan nama kepada ahli sunnati wal jamaati. Kemudian mereka juga masukkan data Abu Hasan Asy'ari tentang ayat sifat ini. Kata Abu Hasan itu adalah pertama adalah Mu'tazilah. Kemudian mereka ikut manhaj manhaj tertentu hijrah. Tapi setelah itu pindah yang ketiga ikut manhaj. Jadi Abu Hasan Asy'ari punya tiga masa perubahan. Pertama adalah ikut Mu'tazilah, 40 tahun menjadi imam Mu'tazilah. Dan setelah itu ikut manhaj yang sekarang ini. Yang kita ikuti adalah manhaj Abu Hasan Asy'ari yang kedua setelah Mu'tazilah. Cuman yang kedua dia membuat contoh manhaj yang ketiga pindah kepada manhaj salaf. Enggak manhaj salaf yang manhaj Asy'ari yang kedua tadi enggak ada ketiga. Bohong yang ketiga itu enggak pernah ada. Imam Abu Hasan Asy'ari pindah menjadi yang ketiga itu enggak ada. Itu bualan dibuat oleh orang akhir zaman. Dibuat oleh orang akhir zaman cerita, wah ini bersandarkan kitab ibanahnya Imam Abu Hasan Asy'ari. Ibanah yang mana ini? Wong ibanah berbeda-beda cetakannya. Dan Abu Hasan cetak karangannya bukan seperti itu. Kalau seandainya benar bahwa buku ibanah itu adalah miliknya Abu Hasan Al-Asy'ari, dan kalau memang benar itu adalah pendapat terakhirnya Abu Hasan Al-Asy'ari, kalau benar, maka bukan berarti, kan Abu Hasan Al-Asy'ari adalah manusia. Kalau memang itu tetap manhaj yang diikuti oleh kaum Asy'ariyah itu yang benar, yaitu yang kedua tadi. Kalau memang yang ketiga dianggap ada, yang ketiga tidak pernah ada, itu bualan orang akhir zaman. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari punya dua masa, masa Mu'tazilah dan masa Ahli Sunnati wal Jamaati. Enggak ada masa yang ketiga. Dan masa Ahli Sunnati wal Jamaati itu adalah pemikiran beliau diterjemahkan oleh kaum Asy'ariyah yang memenuhi jagat ini ilmunya. Kita tidak pernah ketemu alim dari masa ke masa, bahkan mereka itu yang mujassimah akhir zaman, yang anti tafwid, yang anti takwil, coba suruh melacak sanad ilmunya kemana dia. Kalau mereka bisa membebaskan sanad ilmunya dari Asy'ari sama Sufi, suruh sebutkan dia. Pasti dia sanad ilmunya. Kalau tidak ketemu Asy'ari, pasti ketemu Sufi. Enggak mungkin tidak. Karena apa? Memang ulama ahli sunnah wal jamaati Asy'ariyah yang memenuhi jagat raya, memenuhi dunia. Mayoritas Asy'ariyah sama Maturidiyah. Ini ada sekelumit tentang mukhalaf fil hadis, pembahasan detail sekali, dan ini di sinilah yang paling penting pembahasan kita, bukan di bab-bab yang lainnya. Yang lainnya penting, tapi di sini adalah sangat penting. Kita tinggal dulu masalah ini. Kenapa kita agak sedikit tegas? Karena ini sedikit tegas dalam hal ini akhir zaman, ini bab ini yang dirusak. Umat Islam dirusak melalui ini. Menyerupakan Allah dengan makhluknya secara tidak langsung. Makanya tolong waspadai. Ada sekelompok akidah yang sudah berani mengajari anaknya bertanya Allah di mana, itu ciri yang pertama. Itu pasti akidah di situ sesat, dan tolong cabut anak Anda dari tempat tersebut. Kami mengatakan sesat, tidak mengatakan kafir ya. Sesat, karena salah dalam memahami. Beda ya, mengatakan kafir beda. Karena mungkin dengan takwil ya. Sesat, cabut anak Anda. Oh, tapi bacaan Qur'annya bagus dan sebagainya. orang Khawarij yang membunuh Sayyidina Ali, ada bacaan Qur'annya bagus, hafal Qur'an lagi. Memang jaminan kalau orang bisa hafalan Qur'an. Tapi kan saya hanya ngambil Qur'annya saja. Dia tidak memberi Qur'an saja, seakidah bakal diberi. Makanya, mengambil guru dari orang-orang seperti itu, Anda akan tertipu juga. Bahaya ini. Maka sebagian ibu haji yang baik solehah, pak haji yang baru pengen tobat, mengambil Al-Quran dari asal guru, tak taunya akidahnya sesat, ke bawah besok dikasih selebaran. Akidah mahal. Akidah ini mahal. Nilai kita di dalam akidah ini. Inilah akidah ulama-ulama besar. Kalau kita bicara Nawawi, Imam Nawawi, ke atas Imam Nawawi, kemudian setelah itu ada orang ulama seperti Amir Ibnu Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ke atas siapa lagi? Pendekarnya lagi adalah Imam Ghazali. Ke atas lagi Imam-imam besar, Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari bukan mendatangkan sesuatu yang baru, tapi Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau itu memangkas benalu-benalu akidah pada zamannya. Karena zaman Abu Hasan Asy'ari itu zaman berkembang betul, pemikiran Mu'tazilah dahsyat, luar biasa. Dan juga pemikiran-pemikiran yang lain, kemudian Abu Hasan Asy'ari ingin memangkas dari kesesatan-sesatan. Maka Abu Hasan Asy'ari adalah pertama ahli sunnati wal jamaati salaf. Bersih, masih belum banyak bercampur dengan akidah-akidah yang lain. Akhirnya masa tabi'in mulai terus sampai campur aduk di sana. Imam Abu Hasan Asy'ari ingin membersihkan lagi sehingga kembali ke manhaj salaf. Jadi manhaj kita adalah manhaj salafun as-salih. Termasuk manhaj ta'wil adalah manhaj salafun as-salih. Bukan manhajnya khalaf. Maka tidak benar kalau ada orang mengatakan kalau tafwid itu kerjaannya salaf, kalau takwil pekerjaannya khalaf. Tidak. Takwil dan tafwid semuanya ada pada salaf. Cuman untuk kaum khalaf lebih banyak takwil itu. Karena apa? Kaum khalaf banyak bertemu dengan orang-orang yang akidahnya beda. Dari Persia, dari India, dari ini, dari bermacam-macam akidah. Maka dituntut untuk memperbanyak takwil tersebut. Karena apa? Orang-orang yang masuk Islam punya latar belakang akidah yang bermacam-macam. Sehingga di otak mereka masih banyak menyerupakan dengan makhluk, maka dipangkas dengan takwil tersebut. Ini ada maksud di situ. Tapi sekarang gampang urusan akidah. Kita ikut-ikutan akidah mahal. Hanya gara sekolah favorit, sekolah Islam. Makanya kita ingat guru kami. Waktu kami memotivasi orang agar milih sekolah agama, jangan sampai anak kita tidak ngerti agama. Setelah itu saya diingatkan, kalau mereka sudah sadar ingin sekolah agama, mau kemana coba? Maksudnya, Habib gimana? Mereka terpesona dengan sekolah agama tapi tidak dilacak akidahnya. Berarti kamu yang menyesatkan. Astagfirullah. Iya. Betul juga. Ada bapak ibu yang mendengar seruan. Anakmu harus kenal agama. Harus kenal Allah. Satunya apa? Akhirnya mencari sekolah. Asal sekolah label agama. Label Islam. Sekolah Islam, SD Islam, SMP Islam, apa Islam. Tahfidzul Quran, segala macam. Tak tahunya akidahnya sesat. Berarti saya ikut menjerumuskan. Maka sekarang kurang tegas. Awas. Kalau ingin masukkan anak ke sebuah sekolah agama, harus kita tinjau. Tidak lihat dulu. Bagaimana akidah di dalamnya. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah dari masa ke masa. Di negeri ini. Di dunia. Anda pergi ke Malaysia. Anda pergi ke Singapura. Anda pergi ke India. Mana ada akidah yang aneh-aneh. Akhir zaman ini. Sudah begitu. Sudah akhir mengatakan, kami akidah salaf. Yang salaf itu kita, bukan dia. Sudah begitu orang baru ngaku salaf. Akidah salaf. Dari mana akidah salaf? Akidah salaf ini. Yang biasa dengan sifat-sifat yang sangat jelas. Sifat 20. Memang surat 20 tidak pernah dihafal oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi beliau meyakini. Siapa yang tidak meyakini sifat 20? Mukhalafahul habadithi ini. Kita lanjutkan nanti insyaAllah. Jika ada waktu bahasan khusus. Kita mengharap bahwasanya Ramadan ini selesai ini. Karena memang Ramadan biasanya sedikit lebih ringkas. Cuman ini masalah penting, berat, kita tambah sedikit agar kita punya rambu-rambu. Permasalahan lain lagi adalah apa? Kita jarang belajar, sehingga di saat mendapatkan suntikan sedikit ilmu tentang akidah, kebawa, padahal akidah sesat. Apalagi nanti kalau sudah naik haji atau umroh, Masya Allah, Mekah barokah, Madinah barokah. Sehingga ada sebagian orang yang polos, dibagi-bagi buku gratis, oh kitab barokah. Sampai di rumah dibaca, sesat, masuk neraka, hati-hati. Karena tidak semuanya layak dibaca. Ada buku yang bagus, tapi ada buku fitnah. Dan harus kita sampaikan semacam ini. Dan kita tidak ragu mendengarkan suara ini, karena banyak. Sebab orang polos, orang kampung kan kalau ke Mekah, di sini ke Mekah barokah semuanya. Sampai batu aja kalau perlu digendong bawa pulang itu. Dikasih buku, berkah, berkah. Kaset, berkah, berkah. Ada saudara senang pulang bawa kaset-kaset banyak. Diputar setiap hari di mobilnya, ketahuan. Kaset apa itu? Kaset dari Mekah, Alhamdulillah. Saya dengar setiap hari, Alhamdulillah, istighfar yang banyak ini. Tidak semua kaset layak didengar. Memang di Mekah kebaikan banyak, tapi lihat. Banyak sekarang penyusupan akidah. Dan kita harus tegas masalah ini. Nggak perlu, kalau akidah nggak perlu basa-basi lain. Ini pembahasan akidah. Dan kita pun kalau ketemu dengan orang akidahnya beda, bukan langsung jadi musuh, enggak. Dia datang sebagai tamu, saya datang ke tempatnya di tamu, makan bareng juga bisa. Tapi diskusi akidah harus begini. Nggak boleh akidah itu lemah. Ini nggak ada. Harus, karena akidah keimanan, keselamatan saya adalah dalam akidah saya. Dan harus kita yakini. Dan ini yang lemah diajarkan di pesantren, sebagian pesantren. Kecuali pesantren-pesantren sudah dari lama pertemukan akidah, belajar misalnya seperti Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, Johartul Tauhid, Khondatul Bahiyah. Sudah belajar, sudah berani membaca kitab Mungkit Minad Dhalalnya Ghazali. Ada sebagian pesantren yang pengennya yang praktis-praktis. Yang gampang-gampang, tidak tahu diambil dari mana. Tak tahunya dosennya, ustadznya, ngambil dari internet. Ustadznya mbah Google, ngacu. Tidak mustahil sebuah pondok, tak tahunya diam-diam akidahnya beda. Dan pernah kita menemukan ada sebuah pondok, ternyata apa? Antara pondok hari ini dan muassisnya berbeda akidah. Aneh. Bagaimana terjadi pergeseran? Karena generasi penerusnya malas belajar. Membaca kitab-kitab ini pelik ini. Karena di situ terjadi dialog yang luar biasa. Bulat. Bulat, akhirnya dapat guru, buku, hadiah yang warna-warni itu enak dibaca, gak pakai mikir, diajarkan, sesat. Hati-hati, ini akidah penting. Selesai mukhalaf, karena sengaja mukhalaf fil hawadis ini harus bahas panjang lebar, karena tentang ayat-ayat yang mereka sebut dengan ayat sifat atau ayat mutasyabihat ini, kesesatan terjadi di sini banyak di akhir zaman ini. Akan tapi kita jelas kembali, manhaj kita memahami ayat-ayat seperti itu adalah manhaj tafwid, kita serahkan kepada Allah, dan manhaj takwil dengan cara takwilnya para ulama, bukan semua orang boleh mentakwilnya, ulama dan juga meniru para salafun soleh dalam mentakwil. Maka catatan, yang mengingkari tafwid dan takwil lalu mereka mengaku salaf, mereka dusta. Bahkan dengan terang-terangan mengingkari takwil dan tafwid, ajib. Sudah, ini Al-Qur'an yang disebutkan tadi. Dan takwil sama tafwid sudah umum di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja insyaallah. Kemudian wahdaniyah fi dzati aw sifatihil aliyah, maha tunggal Allah di dalam zatnya, dalam sifatnya, di dalam pekerjaannya. Maka di dalam meyakini Tuhan Allah itu maha tunggal, Allah maha tunggal, satu. Kalau Tuhan dua ini batal, enggak masuk akal. Maka digunakan dialog akal. Sebelum kul wallahu ahad, ya, orangnya enggak percaya dengan Al-Qur'an, maka jangan dikasih dalilnya apa? Kul wallahu ahad. Dia ngomong apa itu kul wallahu ahad? Ajak dialog. Kalau Tuhan dua itu gimana? Menurutmu yang satu yang menciptakan, yang satu yang membunuh, gitu. Atau gimana cara ngaturnya? Sekarang yang berkuasa denganmu itu Tuhan A atau Tuhan B? Ajak suruh pikir dengan otaknya. Yang menguasaimu sekarang Tuhan A atau Tuhan B? Ya, bareng-bareng. Bareng-bareng gimana? Waktu ente pengen buang air, yang satu pengen nahan, bagaimana? Musyawarah. Tuhan musyawarah. Ini bagaimana? Ayo coba pikir. Dialog pakai akal. Sebelum pakai Al-Qur'an, karena mereka enggak percaya Al-Qur'an. Ya. Sudah ada kesepakatan ini. Ya, waktu kencing nanti Tuhan A. Waktu buang air besar Tuhan B. Ngatur gitu. Enggak masuk akal. Tuhan itu kalau punya kehendak, enggak ada yang membatasi. Terus dunia baik yang ngurusi. Ngurusi satu orang aja bahasnya bingung. Dunia. Wah, dibelah dua. Separuh nih. Kayak kerajaan gitu. Separuh Tuhan A, separuh Tuhan B. Baik. Tuhan yang menguasai dunia bagian A. Tuhan A berkuasa tentang dunia bagian A. Tuhan B berkuasa tentang dunia bagian B. Baik. Sekarang tanyakan, Tuhan A maha kuasa tidak? Maha kuasa. Baik. Kuasa atas segalanya? Iya. Baik. Bagaimana Tuhan A tentang wilayah B? Kuasa enggak? Dia ngomong kuasa bingung. Kalau kuasa harus minta izin dong kalau mau masuk. Enggak masuk akal Tuhan dua. Apalagi tiga. Dua aja sudah bulat begitu ya. Yang satu pengen gede. Nah, anda ini, makanya kok anda orang percaya Tuhan dua, ini bagaimana akalmu tuh jalan enggak? Tuhan kok musyawarah menyelesaikan masalah? Itu kan Pak RT sama Ketua RT sama Ketua RW. Pak Bupati sama sekretarisnya musyawarah. Tuhan kok musyawarah? Tuhan tuh maha kuasa. Kalau sudah berkehendak terjadi, sudah selesai. Maka mustahil Tuhan dua, enggak masuk akal, enggak berlaku, enggak bisa orang enggak. Akal sehat enggak bisa berpikir. Kecuali akalmu sudah enggak sehat. Coba, ayo pikir Tuhan dua. Yang buat kamu Tuhan atau B? Aduh bingung. Belum lagi nanti lanjutkan pengen nyeksa, yang tunda. Satu pengen sakit. Aku sayang kepada hambaku. Tuhannya satu, aku juga sayang. Terus, tapi tampak kasih sayangku, aku beri nikmat yang banyak. Yang satu lagi, tampak kasih sayangku, aku uji biar nanti pangkatnya tinggi. Berantem, yang satu mau nyakitin, yang satu mau. Nggak ketemu judulnya. Maka betul dikatakan, kalau Tuhan dua hancur semesta ini, maka Tuhan hanya satu. Dan satu itu maknanya apa? Nggak hanya sampai di situ. Wah, satu ini diisyaratkan bahasanya, kita harus tahu ada satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu dalam pekerjaannya. Maka di situ ada namanya al-kumum al-khamsah. Kita harus menafikan, meniadakan, berbilang dalam lima hal. Jadi kalau fi'il akidah itu berbilang dalam lima hal, al-kumum al-khamsah. Kumum khamsah yang pertama adalah al-kam al-munfasil fidzat. Yang kedua adalah al-kam al-muttasil fidzat. Zat tok dua. Al-kam al-munfasil fidzat. Artinya apa? Kita harus menafikan, meniadakan berbilangnya Allah dari zat yang terpisah. Maksudnya apa? Kita tidak boleh meyakini akan adanya Tuhan, kemudian ada Tuhan lain yang terpisah. Sebab tadi Tuhan dua, sudah dibatalkan tadi. Ada kam al-muttasil fidzat. Dan kita harus menafikan, menolak keyakinan akan adanya Tuhan satu, tapi terdiri dari. Nah ini kok terdiri dari ini bagaimana? Terdiri dari apa? Unsur Tuhan, pengennya mengatakan Tuhan pencipta, Tuhan ini, tapi satu. Gak bisa. Coba kalau dipisah-pisah unsur yang tiga tadi atau dua, kalau dipisah kuasa atau tidak? Dia akan menjadi Tuhan kalau jadi satu, kalau terpisah jadi Tuhan tidak? Ya, kalau terpisah tetap jadi Tuhan. Lah kalau begitu Tuhan jadi dua dong, enggak satu lagi sudah. Karena terpisah jadi Tuhan. Oh enggak jadi. Jadi kalau terpisah enggak jadi Tuhan. Oh baik, kalau terpisah tidak jadi Tuhan, berarti juga bukan Tuhan. Bagaimana bukan Tuhan, gara-gara dikumpulkan jadi Tuhan. Enggak masuk akal itu. Makanya al-kam al-mungfasil fidzat dan al-kam al-muttasil fidzat. Ini ditiadakan dua. Fisifat. Al-kam, kita harus menafikan, meniadakan, berbilangnya sifat Allah di dalam zat Allah. Jadi Allah tuh punya sifat kudrah, itu satu tunggal, bukan dua. Kalau kudrah Allah dua, nanti nggak ketemu judulnya untuk menciptakanmu pakai kudrah yang mana, kan bingung nanti. Ini pun dibahas para ulama. Jadi kudrah Allah adalah satu, bukan dua. Kemudian kita harus menafikan, meniadakan al-kam mungfasil fis sifati, kam yang terpisah dari Allah. Misalnya begini, kita tidak boleh meyakini Allah maha kuasa, punya sifat kudroh, sudah jelas. Tapi setelah itu, kok punya keyakinan ada di luar Allah punya sifat kudroh, kayak sifat Allah. Itu sama menduakan Tuhan. Contohnya apa? Nyi Roro Kidul. Wah, jangan bisik, jangan keras-keras. Bagi orang yang percaya Nyi Roro Kidul didengar katanya ibu ya. Nyi Roro Kidul, nggak ada Nyi Roro Kidul bualan yang kerang hatinya. Misalnya percaya kepada Nyi Roro Kidul punya kekuasaan kudroh kayak kuasa Tuhan, yaitu sama menyekutukan Allah. Biarpun katanya, tapi itu bukan Tuhan, tapi kan sifatnya yang kau sama dengan sifat Tuhan. Maka nanti dalam pembahasan sifat kudrah ini adalah bagaimana kudrah kita di hadapan kudrah Allah. Jadi ini adalah al-kam al-muttasil fidzat dan al-kam al-mungfasil fidzat. Yang kelima adalah al-kam al-mungfasil fil af'al. Yang harus kita tiadakan adalah berbilangnya Allah dari segi meyakini ada pelaku pekerjaan selain Allah. Ini banyak tercium dalam akidah. Jadi begini, semua yang menciptakan pekerjaan kita adalah Allah. Tidak boleh ada yang berkeyakinan bahwasanya ada selain Allah yang menciptakan pekerjaan kita. Kita harus bisa membedakan antara menciptakan pekerjaan dan yang mengerjakan. Jangan salah. Kalau seorang berzina, dia tuh melakukan zina, bukan menciptakan zina. Jadi pekerjaan zina yang menciptakan Allah. Tapi jangan dikatakan Allah berzina, oh bukan, Allah yang menciptakan pekerjaan. Nanti adalah masalah kudrah ini. Ini dibahas nanti. Jadi Allah itu menciptakan pekerjaan semuanya. Pekerjaan dari hamba makhluknya Allah yang menciptakan. Maka kalau kita meyakini ada pekerjaan yang dilakukan selain Allah, pekerjaan yang hakiki, maka kita keluar dari iman. Jadi semuanya pekerjaan dari Allah. Makanya masalah khalqu af'alil ibad nanti kita berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang menciptakan pekerjaan manusia ini siapa? Allah atau kita? Nanti ada diskusi panjang, ada tiga sektor, tiga kelompok. Ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Ahli Sunnati wal Jamaati. Ini juga pembahasan panjang. Qadariyah, ada Jabariyah, ada Ahli Sunnah. Kita Ahli Sunnah. Baik, ini saja. Sampai di sini bahwasanya tidak boleh kita meyakini ada yang menciptakan pekerjaan selain Allah. Kalau pekerjaan Allah, ya berbilang. Makanya hanya lima. Enggak ada. Al-kam al-muttasil fil af'al. Tidak boleh kita nafikan. Sebab Allah kadang memberi rizki, kadang Allah membunuh, mematikan, kadang Allah. Ini kan kerjaan semuanya. Kalau Allah pekerjaannya banyak. Pekerjaan Allah banyak dinisbatkan kepada Allah. Pekerjaan Allah macam-macam. Cuman kita tidak boleh meyakini ada selain Allah yang menciptakan pekerjaan ini semuanya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Yang faham, faham. Yang enggak faham, yang penting ikut ahli sunnah. Pokoknya gini saja deh. Pokoknya di musola Anda masih hafal sifat 20, insya Allah selamat deh. Gitu saja. Allah wujud kidam bako. Memang kadang-kadang belajar akidah ada detail, agak perlu konsentrasi sejenak. Sudah hadir majlis pun sudah dapat ilmu. Anda mendengar pun dapat. Insyaallah. Paling enggak tadi ya dari 100% yang kami sampaikan misalnya keambil 5% lumayan, 10% lumayan, 2% alhamdulillah. Enggak paham dapat majlis utama sudah dapat. Baik, insyaallah semoga Allah mengampuni kita semuanya, menjaga akidah kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu menetapkan kita dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaatil Asy'ariyah. Dan semoga dari saudara-saudari kita yang tersesat dalam akidah-akidah mujassimah akhir zaman dikembalikan Allah kepada akidah Ahli Sunnati wal Jamaati. Semoga Allah muliakan kita, panjang umur, sehat afiat, dan Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya, memberikan ketulusan kepada yang berjuang dengan kita semuanya, dan menjaga akhlak kita, iman kita, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah, dan mati dalam keadaan iman. Dan kita di saat dicabut nyawa kita, kita bisa mengucapkan kalimat mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.